anak-anakku sayang. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua sehat ya. Nah, hari ini anak-anak akan mendengarkan sebuah cerita yang berjudul Kekuatan Doa Fida. Bagaimana ceritanya? Ayo kita dengarkan bersama. Di suatu malam, saat Gunung Merapi akan meletus, penduduk desa Kali Adem pergi meninggalkan rumah mereka untuk mengungsi. Di antara para penduduk yang akan mengungsi itu, ada seorang anak yang bernama Fida bersama dengan ibunya. Ayah Fida sedang bertugas di luar kota, sehingga Fida hanya berdua dengan ibunya. Mereka berlari menuju truk yang akan membawa mereka ke tempat pengungsian. Kita harus segera sampai di truk itu agar kita bisa segera mengungsi. Iya, Bu. Fida, pegangan ya, Nak. Ibu akan segera menyusul. Dompet ibu jatuh. Ibu mengambil dompet dulu. Ya, Bu, tapi cepat ya. Nanti ibu ketinggalan. Ibu Fida segera pergi untuk mengambil dompetnya yang terjatuh. Karena banyak orang yang berlarian, ibu kesulitan untuk mengambil dompet itu. Saat ibu membungkuk untuk mengambil dompet, ada orang yang menyenggolnya, sehingga ibu terjatuh. Dompet ibu pun terhalang oleh orang-orang yang berlarian. Tanpa disadari ibu, ternyata truk pengangkut pengungsi sudah penuh dan siap berangkat. Saat ibu sudah berhasil mengambil dompetnya, ibu segera berlari menuju truk yang membawa Fida. Namun apa yang terjadi? Ibu, ibu cepat naik, cepat. Fida tidak mau sendiri. Tunggu, tunggu saya, Pak. Fida, Fida, tunggu. Anak saya ada di sana, Pak. Truk itu terus melaju menuju tempat pengungsian. Petugas tidak tahu ibu Fida belum naik ke dalam truk. Petugas hanya berpikir segera membawa pengungsi pergi agar tidak kehujanan. Cuaca malam itu memang mendung tebal, disertai petir dan kilat yang menyambar-nyambar. Ya Tuhan, selamatkanlah kami. Beri kekuatan pada kami ya Tuhan. Kuatkan anakku agar dia tidak takut berpisah denganku. Anak-anak, ibu yang tertinggal kemudian mencari truk lain yang bisa membawanya ke tempat pengungsian. Sementara itu, Fida bersama rombongan sudah jauh meninggalkan desa Kali Adem. Mereka menuju tempat pengungsian yang berjarak 20 km dari desa Kali Adem. Sampai di tempat pengungsian, rombongan pengungsi segera masuk ke tempat yang sudah disediakan. Fida turun dengan dibantu petugas. Bajunya basah karena hujan. Fida kedinginan. Dia lalu duduk menyendiri di sudut ruangan. Fida mengamati setiap pengungsi yang datang. Dia berharap ibunya segera tiba. Ya Tuhan, pertemukan aku dengan ibuku. Aku ingin ibuku ada di sini, Tuhan. Anak-anak, semalaman Fida menunggu, namun ibunya belum juga datang. Sampai akhirnya malam pun berlalu. Saat pagi tiba, terdengar suara, "Ibu! Ibu! Ibu! Ibu! Aku di sini, Bu." Ternyata itu hanya suara sirine mobil patroli yang lewat di tempat pengungsian. Fida tertegun melihat mobil patroli tersebut menjauh. Hatinya sedih karena ternyata bukan ibunya yang datang. Fida, anak yang cerdas dan pemberani itu, kemudian menghampiri petugas. "Pak, tolong saya, Pak. Saya berpisah dengan ibu saya." "Oh, kamu berpisah dengan ibumu, Nak?" "Benar, Pak." "Siapa namamu dan siapa nama ibumu?" "Saya Fida, Pak. Ibu saya bernama Fatimah. Kami dari dusun Kali Adem. Tolong saya ya, Pak." "Jangan khawatir, Nak. Kami akan berusaha menemukan ibumu. Mungkin ibumu berada di tempat pengungsian yang lain." Tak terasa sudah sehari semalam Fida berpisah dengan ibunya. Di hari yang kedua, Fida bertemu dengan Wati, temannya satu kampung. "Fida, kamu juga di sini ya? Di mana ibumu?" "Aku sendiri, Wak. Kemarin malam aku berpisah dengan ibuku. Aku menunggunya, tapi sampai pagi ini ibuku belum datang juga." "Jangan sedih, Fida. Aku akan menemanimu. Ibu dan ayahku juga ada di sini. Kita bisa bersama-sama. Besok pasti kamu akan bertemu dengan ibumu." "Terima kasih, Wati. Kamu mau menemaniku. Aku sekarang tidak sendiri lagi." Hari itu Fida mempunyai teman. Fida merasa lebih tenang karena ada orang tua Wati yang melindungi mereka. Fida juga selalu berdoa pada Tuhan agar dirinya segera bertemu dengan ibunya. "Ya Tuhan, sudah 3 hari aku berpisah dengan ibuku. Aku mohon padamu, Tuhan, temukan aku dengan ibuku. Aku takut sekali." "Ibu, ibu, akhirnya ibu datang juga. Aku takut sekali, Bu." "Anakku, syukurlah kau baik-baik saja. Ibu bangga padamu. Kata bapak petugas, kamu anak yang pemberani. Kamu tidak pernah menangis. Bahkan kamu selalu berdoa pada Tuhan." "Iya, Bu. Aku selalu berdoa kepada Tuhan agar kita bisa bertemu kembali. Tuhan mendengar dan mengabulkan doa-doaku, Bu." Anak-anak, Fida akhirnya bertemu kembali dengan ibunya. Ibu dan Fida tak henti-hentinya bersyukur pada Tuhan karena mereka telah dipertemukan kembali. Esok harinya, tempat pengungsian itu kedatangan tamu dari murid-murid TK Tunas Bangsa yang datang membawa bantuan buku-buku dan alat tulis. Anak-anak yang ada di pengungsian itu semua merasa senang. Demikian tadi anak-anak, cerita tentang Fida, anak yang pemberani dan selalu berdoa kepada Tuhan. Berkat usaha dan doa yang selalu dipanjatkannya, akhirnya Fida bertemu kembali dengan ibunya. Nah, pelajaran apa yang bisa kalian ambil dari cerita tadi, anak-anak? Iya, kalian harus jadi anak yang pemberani dan rajin berdoa pada Tuhan seperti Fida. Kalian juga harus mau membantu teman yang terkena musibah seperti teman-temanmu dari TK Tunas Bangsa ya. Karena kalau kita suka menolong, rajin berdoa, dan menjadi anak yang pemberani, maka kita akan dapat menyelesaikan setiap masalah yang kita hadapi. Anak-anakku yang manis, bagaimana cerita tadi? Menarik bukan? Dari cerita tadi, kalian telah mendengar macam-macam suara. Kalian ingat suara apa saja yang tadi kalian dengar? Coba kalian sebutkan. Iya, betul sekali anak-anak. Ada suara hujan, suara petir, suara truk, sirine mobil patroli, dan sebagainya. Apakah kalian bisa menirukan suara petir? Hebat sekali! Kalian sudah bisa menirukan suara petir. Coba, sekarang kalian dengarkan suara ini. Kalian tahu suara apa tadi anak-anak? Iya, kalian dapat menebak suara hujan dengan benar. Nah sekarang, kalau ini suara apa ya? Benar sekali, itu adalah suara mobil. Nah, sekarang ibu ingin tahu siapa di antara kalian yang bisa menirukan suara gunung meletus? Wah, kalian semua memang anak yang hebat. Kalian bisa menirukan gunung meletus dengan baik. Kalian juga sudah dapat menebak suara dan menirukan macam-macam suara dengan benar. Anak-anakku yang manis, tidak terasa waktu perjumpaan kita sudah habis. Cukup sampai di sini ya, ibu menemani kalian. Sampai jumpa lagi dalam cerita yang lain. Dadah!